kweso Kusepa jau yama Mwadi gijoji Ochengi bwana Pachako wendi Kusepa wadi timioroa Wadi gimidega Chakwaro neko bwana Arawinja Osef siti nyabane Okegoro chakira Makamina tieno Jako fisa Kweso, usepa jau yama Mwadi gijoji, ochengi bwana Wachako wendi, usepa wadi timiorwa Wadi gimidega, chakwaro neko bwana Arawinja, usep siti nyabane Oke golo chakira Makamina tieno Jack ofisa Jack bwana yeye Jau yoma nyakongo Jack bwana yeye Jau yoma nyakongo Jack osepo wino pita Jau yoma nyakongo Jack bwana yeye Jau yoma nyakongo Jack bwana yeye Jauyama nyakongo Jakosef siti nyabande Jauyama nyakongo Jakubwana yeye Jauyama nyakongo Jakubwana yeye Jauyama nyakongo Mawandi pati omendo Wadi nyara sembu uimadu Jakubwana yeye Jauyama nyakongo Jakubwana yeye Jauyama nyakongo Aya Jack Bwana yeah.